Konsultasi Syariah.com. Amalan menjelang bulan Ramadan. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, adakah sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum bulan Ramadan? Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami tidak mengetahui adanya sunnah khusus atau amalan tertentu sebelum Ramadan atau menjelang Ramadan. Beberapa keterangan artikel berbahasa Arab yang memuat amalan menjelang Ramadan sifatnya hanya saran dan anjuran untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Seperti berusaha untuk menyiapkan diri menata waktu, menyusun agenda selama Ramadan yang intinya menyiapkan jiwa dan raga untuk menyambut Ramadan. Hanya saja, kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan satu hal yang sangat penting dan sangat ditekankan menjelang Ramadan, yaitu mempelajari fikih selama bulan Ramadan. Karena Allah perintahkan manusia untuk berbekal selama perjalanan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya, ambillah bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Untuk bisa menggapai takwa selama Ramadan, kita harus mengikuti aturan syariat yang berlaku selama bulan mulia itu. Dan satu-satunya jalan untuk bisa mengikuti aturan syariat itu adalah dengan mempelajari aturan tersebut dan berusaha mengamalkannya. Karena itu, para ulama sejak masa silam selalu memotivasi kaum muslimin untuk belajar dan belajar. Belajar aturan syariat, kemudian berusaha mengamalkannya. Salah satu nasihat yang sangat terkenal dan menjadi kaidah dalam hal ini adalah nasihat Imam Bukhari. Dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan, "Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal." Sahih Bukhari. Di samping itu, di antara keistimewaan ilmu agama, dia punya kekuatan untuk membisikkan dan memotivasi seseorang untuk beramal. Seorang ulama menuturkan, "Ilmu agama selalu membisikkan untuk diamalkan. Jika direspon ajakannya, dia akan menetap. Dan jika tidak, dia akan pergi." Majalah Al-Manar, At-Ta'lim Bil-Amal. Demikian, Allahu A'lam.